Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah: Babun ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nas ya'lam fayakilu al ilma ila Allah. Bab yang menjelaskan tentang disukainya, mustahabnya bagi seorang alim apabila ditanya siapakah manusia yang paling berilmu, maka untuk kemudian disukai menyerahkan jawabannya, ilmunya, perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tanya siapa orang yang paling a'lamun nas, misalnya orang yang paling berilmu atau yang lainnya, maka jawab Allahu a'lam atau al-ilmu indallah dan yang lainnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi al-Musnadi. Antum kalau masih ingat, al-Imam al-Bukhari rahimahullah siapa yang masih ingat nasabnya Imam Bukhari? Namanya siapa? Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Barghizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahum. Ini Al-Imam Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahum. Apa artinya Maulahum? Di sini Maula, kalau disebut Maula itu memiliki banyak makna. Di antaranya Maula itu berupa wala, ya, wala, loyalitas. Pertama dari sisi pembebasan budak. Jadi misalnya ketika ada seorang budak dari Quraisy misalnya, salah seorang dari Quraisy memiliki budak, kemudian dibebaskan budak ini, maka budak ini berhak untuk dinisbahkan kepada Quraisy, tapi maulahum. Jadi misalnya Fulan bin Fulan al-Qurashi maulahum. Nisbah kepada Quraisy, tapi sebagai maulahum. Dibebaskan dari perbudakan oleh mereka. Ada juga maulahum, istilahnya maula itu bermakna yaitu munasarah wal halif, ya, sekutu, persekutuan seseorang, suatu kabilah mengadakan persekutuan dengan kabilah yang lain, saling menolong. Nah, ini juga bisa dinisbahkan maula. Yang ketiga, makna maula yaitu ketika ada seorang yang masuk Islam, dari atau di tangan satu dari sekian kabilah yang ada di Arab misalnya. Ya, ada misalnya seorang dari negeri Afrika atau dari negeri Persia dan yang lainnya datang ke Makkah berdagang, mengenal Islam dengan sebab dakwah salah seorang dari kabilah Quraisy misalnya, terus masuk Islam, maka orang yang masuk Islam ini berhak menyandang Al-Qurashi Maulahum. Bukan karena dia dibebaskan dari perbudakan, tapi karena dia masuk Islam di tangan kabilah Quraisy. Nah, paham ini ya? Ada tiga jenis. Kita kembali kepada Al-Imam Bukhari. Salah satu dari kakek-kakek Al-Imam Bukhari itu nisbahnya Al-Ju'fi Maulahum. Ya. Masuk ke dalam Islam, kalau tidak anak tidak salah itu barang nisbah ini, masuk Islam Allah berikan hidayah taufik untuk berislam di sisi seorang Ju'fi. Ini Al-Imam Bukhari, kakek-kakeknya, makanya Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahum. Ya, kakek Imam Bukhari masuk Islam di tangan orang seorang dari kabilah Ju'fah Al-Ju'fi. Taib, orang tersebut adalah salah satu kakek dari ini sekarang. Antum lihat, Al-Imam Bukhari dalam hadis ini meriwayatkan dari qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad Al-Ju'fi. Hadza Abdullah ibn Muhammad, kabilahnya dia Ju'fi. Nah, ini Abdullah ibn Muhammad Syekhul Bukhari ini memiliki kakek, di antara kakeknya ada yang bernama Yaman. Kakeknya yang Yaman ini, dia dengan sebab dia, ya, kakeknya Al-Bukhari masuk Islam. Orang ini mengislamkan Yaman ini, kakeknya Abdullah bin Muhammad ini, yang mengislamkan kakeknya Al-Imam Bukhari. Nah, makanya di sini dia Al-Ju'fi, asli Al-Ju'fi. Adapun kakek dari Imam Bukhari Al-Ju'fi Maulahum ini, maulanya dari kakeknya Abdullah ibnu Muhammad. Paham ini ya? Atau belum? Gak paham? Bulat. Paham gak? Ini yang Al-Ju'fi yang asli ini. Kalau antum ada kitab, coba antum lihat. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Muhammad. Nah, Abdullah ibn Muhammad ini Al-Ju'fi. Punya kakek namanya Yaman Al-Ju'fi. Dia memang kabilahnya Ju'fa asli. Nah, kakeknya yang bernama Yaman itu yang mengislamkan kakeknya Al-Imam Bukhari. Makanya kakeknya Al-Imam Bukhari itu Muhammad ibnu Ismail, ibnu Ibrahim, ibnu Mughirah bin Barghizbah Al-Ju'fi Maulahum. Ya, kakeknya Bukhari masuk Islam di tangan orang-orang Ju'fi. Siapa orangnya ini? Kakeknya Syekhnya Bukhari. Nah, ini yang ada kitab, enak melihatnya. Baik. Hadza al-mulaqqab bi kadzalika al-musnadi. Dapat gelar al-musnadi karena perhatiannya terhadap hadis-hadis yang bersambung sanadnya, betapa luar biasa perhatiannya. Makanya dijuluki juga Muhammad atau Abdullah ibn Muhammad al-musnadi. Nah, termasuk dari salah seorang Syekhul Bukhari, masyayikh Al-Imamul Bukhari yang keliling dunia dalam rangka mencari hadis. Wah, hadisnya enggak sembarangan, hadisnya yang musnadah. Nah, makanya disebut dengan al-musnadi. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini yang dimaksud Ibnu Uyainah. Qala haddatsana Amr wa huwa Ibnu Dinar. Qala akhbarani Sa'id Ibnu Jubair. Salah seorang dari talamid, murid-murid as-sahabi al-jalil Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yang dibunuh oleh siapa? Sa'id bin Jubair. Dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Nah, hadza Sa'id bin Jubair min kibar talamid Ibni Abbas, termasuk murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qultu li Ibni Abbas inna Naufan al-Bakali yaz'umu anna Musa laysa bi Musa bani Israil innama huwa Musa akhar. Katanya Sa'id bin Jubair kepada Abdullah Ibnu Abbas, sesungguhnya Naufan al-Bakali, Nauf, salah seorang tabi'i yang paham banyak tentang kisah-kisah Israiliyat, karena dia memiliki hubungan dengan Ka'ab al-Ahbar, seorang Yahudi yang masuk Islam dan banyak tahu tentang kisah-kisah Israiliyat. Ini Nauf al-Bakali, seorang tabi'i yang mulia. Katanya Sa'id bin Jubair menyampaikan kepada Ibnu Abbas, ini Nauf ini al-Bakali meyakini bahwa Musa itu bukan Musa Bani Israel. Musa yang bertemu dengan Khadir itu bukan Musa Bani Israel. Nah, maka dijawab oleh Ibnu Abbas, kadzaba adullah. Antum lihat ini kalimat-kalimat yang keras. Nah, kadzaba adullah, sungguh kadzib musuh Allah. Gimana ini kok bisa terjadi seperti ini Ibnu Abbas? Padahal ini Nauf al-Bakali ini seorang tabi'i yang mulia. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, Qala Ibn Tin, Al-Hafidh menukilkan dari Ibn Tin, Lam yurid Ibn Abbas ikhraj Nauf an wilayatillah au an walayatillah, walakin kulubul ulama tanfir idha sami'at ghairal haq, fayutlikuna amthal hadal kalam likasdi az-zajr wa tahdhir minhu wa haqiqatuhu ghairu muradah. Artinya Ibnu Abbas itu sebenarnya tidak menginginkan, karena adullah berarti bukan wali Allah, ya kan, musallah ya berarti bukan wali Allah. Nah, namun kata yang disebutkan di sini, Ibnu Abbas tidak memaksudkan bahwa Nauf ini keluar, dia bukan sebagai waliullah, bukan, tapi hakadha, para ulama hatinya ini betul-betul enggak sek, enggak cocok, lari, enggak terima kalau mendengar sesuatu yang batil. Nah, mendengar sesuatu yang bukan hak ini langsung hatinya enggak terima. Nah, maka kemudian mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini dalam rangka apa? Zajr wa tahdhir. Nah, zajr wa tahdhir terhadap kebatilan, terhadap satu yang bukan hak. Yang penting memang jelas. Ya, di sini kan memang betul Ibnu Abbas mengucapkan ini karena memang si Nauf itu mengucapkan kalimat yang enggak benar. Katanya itu Musa yang bertemu Khadir itu bukan Musanya Bani Israel. Nah, khabarnya memang betul, ya. Enggak seperti yang dilakukan oleh Ibn Hadi. Ngomong so'afiqah tanpa hujjah. Kalau ini artinya jangan ini jadikan hujjah. Nah, nanti ini tuh lihat Ibnu Abbas aja ngomongnya. Nah, ini Ibnu Abbas berbicara ya jelas memang terbukti. Nah, al-muhim ya ikhwan, la tafrid wa la ifrat. Nah, Ya, tidak bermudah-mudahan, tidak berlebih-lebihan, dilihat juga kondisinya, juga siapa yang berbicara. Hadza Ibnu Abbas lahu makana. Orang yang memiliki kedudukan di sisi manusia ketika itu, di sisi para tabi'in. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, jangan ada seseorang yang bermudah-mudahan mengatakan, wah ini orang ini keras, ini orang lelak. Ini salah. Padahal siapa Nauf? Nauf seorang tabi'i jalil. Seorang tabi'in yang Masya Allah. Nah, tapi ketika makomnya sudah makom yang gak benar, nah ya tentunya ada surut-surutnya yang lainnya. Tapi ucapan-ucapan seperti ini, asyiddah fil haq itu mahmudah. Sikap keras dalam bertahan di atas al-haq, tentunya pada tempatnya, ini mahmud, sesuatu yang terpuji. Nah, yang penting gak ngawur, kan seperti itu. Sehingga gak melulu lembut, tidak. Gak melulu kemudian harus halus. Kita tempatkan semua pada tempatnya. Ya, jangan terlalu antipati dengan syiddah. Jangan terlalu antipati dengan sikap keras dan tegas dalam al-haq. Yang kita harus antipati adalah ketika sikap keras atau lembut diletakkan tidak pada tempatnya. Ain. Nah, adapun ketika sesuai dengan tempatnya, ini Masya Allah. Lembut pada tempatnya, ini luar biasa. Nah. Fabi rahmatin minallahi lintalahum. Sungguh demi dengan karena sebab rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, lintalahum, engkau bisa bersikap lembut lunak kepada mereka manusia. Nah, walaupun tafaddan ghalidzal qalb lam faddu min hauli. Kalau seandainya engkau ini orang yang keras, niscaya mereka akan lari. Namun beliau juga alaihi salatu wasalam yang ternyata mengatakan kepada Mu'ad, afattan anta ya Mu'ad. Apakah engkau seorang yang ingin membuat fitnah ya Mu'ad? Marah. Dalam kondisi beliau alaihi salatu wasalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul di atas akhlak yang agung yang mulia. Berarti sikap keras pada tempatnya ini merupakan akhlak yang mulia. Nah, sebagaimana sikap lemah lembut pada tempatnya ini memiliki makom yang tinggi. Nah, tempatkan pada tempatnya. Kepada orang awam, jahil, ya, belum tahu, sabar. Sikapi dengan lembut, enggak usah diladeni. Kepada orang yang sudah memiliki ilmu, yang tahu, yang paham, masih ngeyel, masih kekeh, dia sudah punya tahu ilmu. Akhirnya kan orang yang paham itu kalau enggak menjalankan sunnah, padahal dia tahu ilmu, ini berarti bermudah-mudahan. Ini perlu di zajar penekanan. Nah, dan itu dia diharapkan kembali. Hadza Rasul alaihi salatu wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lemah lembut tadi, yang kalau bukan karena rahmat Allah kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersikap keras, niscaya orang akan lari. Dia juga atau beliau pula juga yang mengatakan kepada Usamah bin Zaid, "Famada tasna bila ilaha illallah idza ji'ta yaumul qiyamah?" Apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah ketika nanti datang di hari kiamat? Ketika dia membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ketika Usamah bin Zaid sudah meletakkan pedangnya, perang lawan orang kufar, para sahabat, ada satu orang kafir sudah mau ditebas, sudah kalah kondisinya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Usamah bin Zaid mengangkat beristihad ketika itu bahwa orang ini hanya biar tidak terbunuh saja, biar terbebas dari pedang. Akhirnya tetap ditebas. Rasul alaihi salatu wasallam marah. Hal syakokta sadrahu, atau dalam kata yang lain, hal syakokta kolbahu ya Usama, apakah engkau telah membelah jiwanya, membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwa dia itu mengucapkan itu karena takut kepada pedang, mengucapkan la ilaha illallah, marah sampai-sampai Usama itu berharap kalau seandainya dia itu masuk Islam di hari setelah itu. Nah, ini tolong perhatikan masalah sikap lembut dan sikap keras, ya. Tempatkan pada tempatnya kepada orang-orang siapa. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sekarang Ibnu Abbas. Maka kata para ulama, kata Al-Hafidz di sini, mengitlakan ucapan sama seperti ini dalam rangka zajir, tahdzir. Nah, padahal hakikatnya tidak itu yang dimaksud. Kemudian kata Al-Hafidz, qultu wa yajuz, dan boleh juga an yakuna Ibnu Abbas ittahama Naufan fi sihhati islamihi. Bisa juga Ibnu Abbas masih mencurigai, masih tidak yakin dengan keislamannya Nauf. Karena ketika itu Ibnu Abbas artinya sudah seorang alim, sementara Nauf masih baru. Nah, baru masuk Islam. Nah, sehingga kemudian mengucapkan ini karena masih meragukan ini sudah benar-benar Islam atau tidak. Makanya Ibnu Abbas tidak mengucapkan hal ini kepada Al-Hur Ibnu Qais. Dalam riwayat yang lain sama juga bahwa Al-Hur Ibnu Qais, salah seorang tabi'in yang lainnya, berpendapat seperti itu. Musa yang ketemu dengan Khadir itu bukan Musa Bani Israel. Tapi ternyata Ibnu Abbas tidak mengucapkan hal ini kepada tabi'in yang lain, kepada Hur ibn Qais. Naam. Barakallahu fikum. Maka kemudian Ibnu Abbas memulai sanadnya. Qala haddatsana Ubay ibn Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ingin membantah pendapat ini, keyakinan ini. Qama Musa an-nabiyyu khatiban fi Bani Israil fasu'il. Suatu ketika Musa berdiri, ya, Nabi Allah Musa berkhutbah, khatib, berdiri sebagai khatib di depan khalayak Bani Israil. Kemudian ditanya, ayyun nas ya'lam, siapa orang yang paling berilmu ya Musa? Maka faqala ana a'lam, kata Musa, aku yang paling berilmu. Tentunya Musa bukan mengucapkan ini dalam rangka takabburan, bukan dalam rangka untuk sombong, untuk tarafu, tapi sebatas ilmu yang beliau miliki, ya memang beliau Rasul. Nah, di kalangan Bani Israel. Nah, sepanjang yang beliau ketahui, ya beliau yang paling berilmu. Maka kemudian, fa'ataballahu alaihi id lam yarudda al-ilma ilai, maka kemudian Allah mengkritik atau menyalahkan Nabiullah Musa karena tidak mengembalikan ilmunya, jawabannya, hakikat sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syahid dari al-bab, ya, lafaz ini yang menjadi poin dari judul bab. Judulnya kan bab yang menjelaskan tentang dimustahabkannya seorang alim apabila ditanya siapa orang yang paling berilmu, maka hendaklah dia menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ya, dari sini ada sebuah dalil bahwa seorang alim jangan mengatakan aku yang paling berilmu. Aku yang paling berilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, orang itu tingkatannya walaupun dia mungkin ada yang di bawahnya lebih berilmu, di bawahnya ada yang kurang ilmunya, di bawahnya lagi ada yang kurang ilmunya, maka ketahuilah bahwa di situ masih ada orang-orang yang lebih berilmu dari dia. Orang-orang tersebut pun yang lebih berilmu dari dia, ada yang lebih berilmu dari dia. Anggap kita lihat ujungnya sudah ada yang paling berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu masih ada alim Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan merasa paling berilmu. Maka kemudian Allah tidak membenarkan ucapan Musa. Kemudian fa'auhallahu ilaihi, maka kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, anna 'abdan min 'ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Dan Allah mewahyukan kepada Musa bahwa itu ada seorang hamba dari hamba-hambaku di tempat pertemuan dua laut, al-bahrain, bukan al-bahrain, negeri Bahrain sekarang, ya, dia lebih berilmu dari engkau, yaitu yang maksud al-Khadir. Namun di sini bukan berarti Khadir itu secara mutlak lebih berilmu dari Musa. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Qala ya rab wa kaifa bihi? Faqila lahu ihmil hutan fi miktal fa idza faqattahu fa huwa thamma. Ya rab, bagaimana orang, bagaimana kira-kira aku bisa sampai kepada hambamu ini yaitu Khadir? Maka diwahyukan, dikatakan kepada Musa, bawalah seekor ikan dalam miktal, yaitu tempat ya kayak ranjang seperti itu, ya, bukan ranjang apa, keranjang ya. Kalau ranjang itu tempat tidur ya, dalam tempat seperti keranjang. Taruh ikan di situ. Kalau engkau kehilangan ikan tersebut, maka orang tersebut ada di situ. Nah, fantalaqa bifatahu Yusha ibn Nun. Maka kemudian Musa alaihi salam pergi, dan pergi bersama gulamnya yaitu Yusha' bin Nun. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana semangat Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Gak tahu tempatnya di mana. Cuma ciri-cirinya, ntar kalau kehilangan ikan, nah di situ dia. Nah, ini sudah dikasih pamflet, dikasih pengumuman, tempatnya jelas di masjid, dan alamatnya ada, titik koordinatnya di Google sudah dikasih. Memang kita ini ternyata masih perlu banyak membenahi. Nah, wah, kita jauh dari Musa. Musa sudah rasul, nabi, ilmunya sudah masya Allah. Ketika tahu ada orang yang memiliki ilmu yang dia tidak ketahui, semangatnya luar biasa. Dikasih ciri-ciri saja, enggak jelas di mana alamatnya. Kita seharusnya, kita yang jahil ini, kita juhal semuanya ini. Nah, enggak ana, enggak antum semuanya. Sudah jangan dibandingkan dengan Musa alaihi salam nabi. Nah, seharusnya kita lebih butuh terhadap ilmu. Nah, ini himbauan di sini ya. Jangan sekali-sekali kita bermudah-mudahan dalam menuntut ilmu yang bersemangat. Kalau sudah semangat itu bukan hanya sekedar semangat hadir, tapi semangat untuk memang ilmu itu meresap. Catat, di murojaah, diulang, dilihat lagi. Waktu nganggur dipakai untuk murojaah. Nah, seperti itu. Kita ini kalau sibuk dengan ilmu, yang lain-lainnya akhirnya enggak sempat. Nah, urusan perkara-perkara dunia yang akhirnya, nah, kalau betul kita jujur sibuk dengan ilmu. Ini kisahnya Musa yang luar biasa. Nah, maka kemudian akhirnya berangkatlah Musa bersama gulamnya Yusha' bin Nun. Fahamala hutan fi miktal, maka kemudian membawa ikan dalam tempat tersebut, wadah tersebut. Hatta kana inda sakhra wada'a ru'usahuma wa nama fansallal hutu minal miktal. Sampai di suatu tempat, ya, di sakhrah, batu yang besar, meletakkan kepalanya, kemudian tertidur. Kemudian ikan ini lolos, hilang, kabur ikan dari tempatnya tersebut, wadahnya tersebut. Fatakhala sabila fil bahar saraba. Maka kemudian mulai lagi melanjutkan perjalanannya di tepi laut. Nah, sampai akhirnya wa kana li Musa wa fatahu ajaban. Dan Musa serta budaknya memiliki keheranan. Nah, antalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima. Maka kemudian melanjutkan perjalanannya. Coba lihat, perjalanan luar biasa. Malam, siang ditempuh. Kita dari Karawang Timur, Karawang Barat. Semalam berapa jam? Ada 2 jam? 3 jam? 4 jam? Paling cuma habis bensin setengah liter. Beratnya minta ampun mau ke sana. Paling datang ke sananya pas awal-awal dibuka dares. Semangat. Sudah dalam perjalanannya gugur satu persatu. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Jangan kasih ke sana. Ya sudah di sini ini yang di Karawang Timur nih. Nah, maka jangan seperti ikhwan. Khawatirnya nikmat ini kalau tidak disyukuri akan hilang. Waliyadzubillah. Syukuri nikmat. Nah, syukuri, banyak-banyak bersyukur agar nikmat itu terus Allah tambah. Barakallahu fikum. Ini sehari semalam ketemu Jabir bin Abdullah, perjalanan berapa? Dalam rangka berapa hadi? Hah? Perjalanan berapa? Berapa lama? Sebulan. Untuk mencari berapa ribu hadis? Hah? Satu. Barakallahu fikum. Falamma asbaha qala Musa li fatahu atina ghadaana. Maka kemudian keesokan harinya Musa mengatakan kepada hulamnya, kepada budaknya, sini mana makanan kita? Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh kami telah menjumpai dalam safar kita ini rasa payah, rasa capek, letih mau makan. Walam yajid Musa masan minan nasabi hatta jawazal makan alladhi umira bihi. Nah, berarti sudah Allah memang Allah kehendaki. Kata di sini Musa alaihi salam tidak mendapatkan rasa capek sampai sudah melewati tempat yang memang di situ tempat ada Khidir. Nah, Allah beri ilham, datang rasa capek, ya kemudian meminta makanannya, ikannya tadi itu. Nah, ketika sudah melewati, kan tadi ceritanya tempatnya itu apa ciri-cirinya? Kalau kamu kehilangan ikan, nah di situ ada Khidir, kan seperti itu ya. Tertidur, istirahat, hilang ikan tersebut, tapi enggak sadar. Padahal di situ sudah Khidir. Lihat. Sudah sampai tempatnya kebablasan. Wah, bablasnya bukan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, sampai besok paginya. Berarti perjalanan berapa lama? Ini jalan kaki loh ya. Nah, naik gunung gede 4 jam, 6 jam bisa. Masa taklim aja tinggal berapa menit. Artinya yang naik gunung gede nanti harus lebih semangat. Nah, ya. Ya ini sekedar himbauan saja. Nah. Barakallahu fikum. Maka faqala wa ta, maka akhirnya Yusha bin Nun mengatakan kepada Musa, "Ara'aita id awaina ila sakhrah fa inni nasitul hut." Engkau tidak melihat apa ketika kita bersandar, ketika kita istirahat di batu yang besar tadi, sungguh aku telah melupakan ikan tersebut. Meninggalkan ikan tersebut, artinya ikan itu hilang dari situ. Maka kemudian kata Musa, dalika ma kunna nabghi, kalau gitu itu tempat yang kita hendak tuju. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka kemudian keduanya kembali untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, kembali mencari jejak-jejak mereka yang tadi itu. Falamman tahaya ila sakhrah idza rajulun musajjan bi thawbin aw qala tasajja bi thawbihi fasallama Musa. Ketika sudah sampai tadi batu yang tadi, ternyata ada seorang yang pakai baju musajjan di apa? Di pintal dengan bajunya. Di ayat yang lain disebutkan beralaskan namanya dinamakan dengan Khidir karena alasnya hijau. Nah, maka Musa kemudian mengucapkan salam, faqala al-Khidir. Wa anna bi ardika salam. Heran Khadir ini, kok bisa? Memang di tempat ini ada, kok bisa engkau mengucapkan salam? Karena di situ adalah negeri kafir, tidak dikenal adanya salam. Nah, Khadir belum tahu siapa yang datang gitu loh. Nah, ini kok kamu bisa mengucapkan salam ini? Di situ negeri bukan negerinya Bani Israel, bukan negerinya Musa. Bani Israel zaman Musa kan muslimin, beriman dengan Musa, ya kan? Ini Musa pergi jauh. Nah, sampai di negeri tersebut, di tempat ketemu Khadir, itu bukan negeri Islam. Makanya Khadir kaget, ini kok orang bisa mengucapkan salam. Nah, memang di negerimu, nah seperti itu. Maka dia, faqala ana Musa, aku Musa. Faqala Musa Bani Israel bertanya, qala na'am. Antum perhatikan rangkaian kalimat ini. Ya, ingat-ingat cerita ini. Khadir heran ada orang ucapkan salam, kemudian akhirnya dijelaskan oleh Musa bahwa dia itu adalah Musa. Kemudian Khadir bertanya Musa Bani Israel, tanya, memastikan, dijawab qala na'am. Antum ingat ini. Kemudian dilanjutkan, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Musa mulai merayu Khadir, minta, memohon kepada Khadir. Nah, coba lihat, ya. Tapi kita perhatikan lagi. Nanti dalam rangkaian ini luar biasa sih, ibrah. Nah, bagi seorang yang mengerti ilmu, katanya Musa, bolehkah aku mengikuti engkau, ikut engkau? Ya, agar engkau mengajarkan kepada aku apa-apa yang engkau mendapatkan ilmunya. Maka dijawab oleh Khadir, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Sungguh engkau tidak akan mampu untuk sabar. Nah, ilmu yang aku miliki ini, nanti kalau engkau tahu, engkau enggak bisa sabar. Nah, ya Musa inni ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta la ilmin allamakahu la a'lamuhu. Kemudian Khadir melanjutkan, Musa, wahai Musa, sungguhnya aku ini memiliki ilmu di atas ilmu, di antara ilmu-ilmu Allah yang di mana Allah ajarkan kepada aku ilmu tersebut yang kau enggak mengetahuinya. Begitu pula engkau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau, ilmu tersebut yang aku enggak mengetahuinya. Untuk perhatikan. Berarti ilmu yang dimiliki Khadir, yang kisahnya antum sudah paham semuanya itu ya. Nah, yang Musa itu enggak mampu sabar, itu ilmu Khadir datang bukan semata-mata ilmu dari dirinya, tapi wahyu dari Allah. Berbuat seperti itu wahyu dari Allah. Kembali kepada yang tadi, ya. Ketika Khadir bertanya, kok bisa ada salam ini? Siapa kamu? Musa, Musa Bani Israel. Menunjukkan bahwa Khadir ini tidak tahu siapa Musa. Ya, yang datang itu adalah Musa. Makanya dipastikan. Menunjukkan bahwa Khadir ketika tidak mendapat wahyu dari Allah, tidak mengetahui. Dari kisah ini ada sebuah bantahan yang jelas bagi orang-orang yang berdalil dengan kisah ini, bahwa dia mendapat wahyu yang akhirnya dia terbebas dari syariat Islam yang dilakukan oleh orang-orang sufi, ya, sebagian mereka bermadzhab Syafi'iyah. Nanti akan kita bacakan apa yang disebut Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh Ibn Hajar adalah seorang Syafi'i. Nah, ya man Syafi'iyul madhab. Mana itu orang-orang yang bukan mengaku madhab Syafi'i? Dusta dalam dakwanya. Kalau memang klaimnya benar sebagai Syafi'i, ikuti ulama Syafi'i secara hak. Ikuti al-imam Syafi'i, nanti akan datang penjelasannya. Nah, maka kemudian kata Musa, satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Nah, maka kata Musa, engkau akan dapati aku insya'allah sebagai seorang yang sabar, dan aku insya Allah tidak akan bermaksiat kepada engkau. Siapa Musa? siapa Khadir? Khadir masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia seorang nabi atau seorang rajulun saleh? Karena dalam Al-Qur'an, dalam hadis tidak disebutkan bahwa beliau adalah nabi. Lafaz dengan memakai Khadir itu nabi tidak ada. Nah, antum buka Al-Qur'an. Tidak ada. Makanya para ulama berselisih apakah dia itu seorang nabi atau seorang rajulun saleh. Sementara Musa jelas bukan nabi, rasul. Bukan hanya sekedar rasul, min ulul azmi minar rusul. Ulul azm, kedudukannya enggak kalah daripada Khadir, bahkan bisa jadi lebih tinggi. Lihat, kalau sudah perkaranya menuntut ilmu kepada orang walaupun yang lebih rendah derajatnya, meminta, berharap, tawadhu. Aku sudah sabar, aku insya Allah siap bersabar, aku gak akan bermaksiat kepada engkau. Adam. Ya. Kalau kita butuh kepada ilmunya seseorang, sabar terhadap orang tersebut. Bukan karena ingin mencari muka, bukan karena ingin menjilat, bukan karena ingin mencari kedudukan di sisi orang tersebut, tidak. Tapi karena ilmu yang ada pada orang tersebut. Sabar. Sabarnya tersebut niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf. Makanya ketika ada seorang yang melihat Sufyan ibn Uyainah, nah marah kepada seorang, akhirnya orang ini meninggalkan Sufyan ibn Uyainah. Dalam kondisi karena ketika itu Sufyan ibn Uyainah marah, artinya dalam kondisi perbuatannya kurang tepat. Maka akhirnya ada seorang yang mengatakan kepada Sufyan ibn Uyainah, ya Abu Abdillah, kau melakukan seperti ini, akhirnya membuat orang tersebut pergi. Maka dijawab oleh Sufyan ibn Idan, huwa minal hamqa. Orang tersebut pergi gara-gara akhlakku yang kurang bagus, ya. Seperti itu, berarti orang ini termasuk dari orang-orang yang dungu. Nah, ini penting ya, ikhwan. Kalau kita butuh ilmu kepada seorang, adab. Namanya sabar. Entah dia sikapnya kepada kita marah atau apa, sabar. Nah, bukan pribadinya yang kita kejar, tapi ilmu yang ada pada dia. Yang dengan ini akhirnya para salaf mendapatkan apa yang mereka peroleh. Ini coba lihat Musa. Siap, sabar, aku gak akan bermaksiat kepada engkau, berusaha. Khudu tawadu pada ilm. Nah, barakallahu fikum. Maka akhirnya pergilah mereka. Kisahnya masih agak panjang. Kira-kira masih setengah dari yang sudah kita ambil. Mau cukupkan sampai di sini, berlanjut pekan depan insyaallah atau diteruskan? Diteruskan lumayan, masih mengambil waktu mungkin masih agak panjang. Hah? Cukup sampai sini dulu ya. Hah? Atau selesaikan? Hah? Lanjut? Atau lanjut aja. Maka kemudian fantalaqa. Maka kemudian akhirnya pergi Musa bersama ikut dengan siapa Khadir. Yamsyani ala sahil bahr laisa lahu masafina. Maka kemudian mereka berdua pergi menyisiri pinggir pantai dalam kondisi mereka tidak memiliki kapal, pingin nyebrang. Famarrat bihi masafina, maka kemudian ada kapal. Nah, fakallamuhum an yahmiluhuma. Maka kemudian mereka memanggil pemilik kapal tersebut untuk mengangkut mereka. Nah, dalam ayatnya bagaimana disebutkan? Famasafinatu fakanat lil masakin. Adapun kapal tersebut setelah dijelaskan ya oleh Khidir, adapun kapal itu yang aku bolongi itu, yang aku ambil apa kayunya itu biar air masuk, biar kapal itu jadi cacat, itu kapal orang miliknya orang-orang miskin. Jadi di sini ada sebuah dalil bahwa namanya miskin itu bukan berarti enggak punya motor, bahkan bukan berarti enggak punya mobil lah. Orang miskin bisa jadi punya motor, punya mobil. Nah, seperti itu. Tapi dia dalam setahunnya itu enggak ada berapa hari atau ada berapa masa yang enggak mencukupi. Sehingga miskin itu jangan dibayangkan, karena miskin, kalau orang masuk kategori miskin, dia memiliki beberapa hak. Ya, sehingga miskin itu jangan dibayangkan harus enggak punya apa-apa terus lah. Ini kapal ternyata miliknya orang miskin. Beberapa orang miskin memiliki kapal. Kapal juga bukan perkara yang harganya ya luar biasa. Nah, sehingga belum tentu yang namanya miskin itu terus enggak punya. Ya, bisa jadi. Kalau punya motor, nah bisa jadi dia miskin. Masuk dalam kategori miskin. Yang dengan itu dia berhak zakat. Ya. Dia berhak fitr, zakatul fitr. Adapun fakir, nah mungkin. Kalau fakir ini memang sudah tingkatnya paling rendah. Tapi yang berhak mendapatkan zakat, sedekah, itu bukannya fakir. Miskin pun berhak. Nah, dan orang miskin itu jangan dibayangkan enggak punya apa-apa. Enggak. Dalilnya ini, ternyata orang-orang miskin bisa memiliki kapal. Nah, barakallahu fikum. Maka akhirnya diketahui ketika pemilik kapal tersebut bahwa itu ternyata Khadir. Oh, ternyata itu Khadir. Sudah diangkut tanpa dimintai uang. Nah, bighairi naul. Faja'a usfur, fawaqa'a 'ala harfis safinah. Maka kemudian ketika sudah naik kapal, datang seekor burung kecil berdiri di atas di pinggir kapal. Fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahr. Maka kemudian burung tersebut mematuk sekali dua kali patukan untuk apa? Meminum air di lautan tersebut. Faqala Khadir, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanaqrati hadzal usfur fil bahr. Nah, ini Khadir ingin menyampaikan kepada Musa bahwa apa yang mau kita banggakan. Nah, ya Musa, ilmuku dan ilmu yang ada pada engkau ini yang Allah berikan kepada kita ini tidak mengurangi dari ilmu Allah sedikit pun, kecuali seperti patukannya burung ini di lautan. Kif kira-kira burung yang tadi itu dibandingkan air laut itu kira-kira ada berapa triliun liter ya. Nah, gak bisa dibandingkan. Artinya ilmu Allah gak akan berkurang sedikit pun, walaupun manusia memiliki ilmu. Makanya disebutkan para ulama, al-ilmu bahrun la sahila lahu. Ilmu itu lautan yang tiada tepiannya. Al-ilmu idha a'taitahu kullat lam yu'tika illa ba'dah. Ilmu itu kalau engkau sudah mengupayakan apa yang ada pada diri engkau untuk bisa meraih ilmu, ilmu itu tidak akan memberikan kepada engkau kecuali sebagian saja. Nah, ini ilmu. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa'amadal Khadir ila Lawh bin Alwahi safina fanaza'ahu. Maka kemudian mulai Khadir berusaha mengambil sebuah papan dari papan-papan yang ada di kapal tersebut. Kemudian dicabut. Faqala Musa, qaumun hamaluna bighairi naul amatta ila safinatihim. Fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Nah, mulai Musa seorang nabi yang hatinya bersih, yang enggak punya tif menif, tahu antum tif menif? Tahu? Tifu menifu, enggak punya siasat politik, polos hatinya. Nah, ketika melihat Khadir, katanya Musa, ngomong Khadir, ini alhamdulillah pemilik kapal sudah mengangkut kita, enggak dikasih bayaran, gratis. Akhirnya kita bisa naik ke kapal ini. Kemudian engkau lubangi kapal tersebut untuk membuat tenggelam pemiliknya, orang yang ada di kapal tersebut. Maka kata Khadir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan udah ngomong, kamu enggak bisa sabar. Nah, ini kisah sebenarnya luar biasa ini. Kan dah aku beritahu, kami ini gak bisa sabar. Maka dijawab oleh Musa, la tu'akhidni bima nasitu. Afwan, afwan. Tolong aku jangan dikasih ikop dengan apa-apa yang aku lupa. Gak sengaja. Baik, akhirnya, ya akhir. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Maka ini yang pertama dari Musa, kelupaan. Yang pertama, kak, poin pertama. Pantalaqa, maka kemudian pergi. Faiza gulamun yal'abu ma'a gilman. Kemudian pergi menjumpai seorang anak-anak bermain bersama anak-anak yang lain. Fa akhadhal khadira bi ra'sihi min a'la'u faqtala ra'sahu bi yadihi. Nah. Kemudian Khadir megang kepalanya dari atas, dipotong, dipatahkan kepala anak ini dengan tangannya. Ini kita sudah tahu ya. Antum bisa sudah tahu arahnya, tapi kalau belum tahu antum bisa bayangkan. Siapa yang enggak kaget dan anak kecil masih lucu-lucunya Mas datang dipotong dah. Siapa yang enggak arahnya? Hah? Artinya kita bisa memahami gimana Musa terus sambil mengucapkan, "Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin?" Lupa lagi akhirnya dengan perjanjiannya. Nah, engkau membunuh sebuah jiwa yang suci tanpa hak. Nah, maka dijawab oleh Khadir, alam akulaka innaka lantastati amaya sayyid. Bukankah aku sudah ngomong gak bisa sabar. Nah, akhirnya Musa minta maaf lagi. Ya, afwan, lupa. Ini yang kedua. Nah, fantolato hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqat fa aqama qala al khadir bi yadihi fa aqamahu. Nah, akhirnya kemudian pergi lagi melanjut, dan ini bukan perjalanan habis yang pertama pergi berapa jam, lah ya, perjalanan luar biasa panjang. Nah, melewati sekian banyak hal, ya akhirnya Musa alaihissalam nyala, artinya lalai lupa dengan janjinya karena memang melewati sekian banyak hal. Nah, lihat bagaimana sabarnya Musa. Ha, kata ya ikhwan. Nah, kalau ada permasalahan itu labul ilmu syar'i. Karena dengan ilmu syar'i ini yang mengantarkan kita kepada surga, kepada jannah. Nah, bukan dengan harta pada hakikatnya. Gak percaya, kita punya harta sedekah. Nah, tapi kita gak punya ilmu, akhirnya harta tersebut disedekahkan kepada orang-orang yang gak beres. Melihat, wah itu ibadah, akhirnya sedekahkan hartanya. Ternyata ibadah, zikir jama'i, maulid dan yang lainnya, mengira ibadah. Sama kan, punya harta tapi gak ada ilmu. Nah, akhirnya memang ujung-ujungnya ilmu. Karena dengan ilmu inilah yang mengantarkan kita kepada al-jannah. Pergi akhirnya sampai menjumpai sebuah perkampungan, sebuah penduduk pemukiman. Di zaman dahulu enggak ada apa? Restoran. Ya. Nah, orang mau kayanya gimana kalau bekal habis? Ya selesai. Ketemu di perkampungan ya meminta. Nah, karena enggak ada restoran. Nah, bukan berarti kemudian dalam kisah ini bolehnya meminta-minta, lah. Ya, karena kondisinya seperti itu. Akhirnya penduduk kampung tersebut nggak mau untuk apa namanya menerima mereka, melayani mereka sebagai tamu, nggak mau, enggan. Nah, akhirnya keduanya mendapati sebuah tembok, yuridu an yangqab. Tembok ini mau rubuh, yuridu. Antum perhatikan kata-kata yuridu. Yuridu, arada yuridu iradatan. Iradah, milik kehendak. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya ada sebuah dalil, dan ini madhabnya ahli sunnah wal jamaah, bahwa al jamadat, benda-benda yang menurut kita itu benda mati, itu pada hakikatnya memiliki iradah, keinginan. Nah, ya, di sini jelas jidar tembok tersebut yuridu, ingin, sehingga nggak mengherankan kok jidar ya gunung yang lainnya bertasbih kepada Allah, batu-batu yang ada di lautan, yang ada di sungai jatuh karena takut kepada Allah. Nah, sehingga benda mati tersebut pada hakikatnya bumi yang ada nanti akan bersaksi, berbicara. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala pertama kali menawarkan amanah kepada siapa? Fa'aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Nah, fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Maka gunung-gunung, bumi, langit ini enggan untuk menerima amanah tersebut. Sehingga jangan, artinya jangan kita terlalu termakan dengan teori orang-orang kafir, benda mati selesai, benda mati enggak. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam di suatu ketika di Mekah pernah sebuah batu mengucapkan salam. Sehingga di sini ada sebuah dalil bahwa benda-benda mati itu punya irada, punya. Nah, barakallahu fikum. Maka kemudian tembok yang sudah mau roboh ini diberdirikan lagi, direnovasi, ditegakkan lagi. Maka faqalahu Musa, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kata Musa, "Kamu kalau berkehendak, kamu bisa minta upah dari mereka. Sudah tembok apa? Sudah enggak mau melayani kita, kita butuh makanan enggak diladeni. Nah, ada tembok mau roboh, kamu betulkan." Akhirnya sudah. Kata Khadir, "Hada firaku baini wa bainaka." Qala hada firaku baini wa bainika. Nah, ya sudah, itu selesai dah ya. Afwan dah. Ini firaq baini wa bainik. Sudah, ini waktunya perpisahan antara aku dan engkau wahai Musa. Akhirnya kemudian jelaskan oleh Khadir ya, satu persatu kejadiannya. Sampai-sampai kata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian mencakap, "Qala an-nabi alaihi salatu wasallam, yarhamullahu Musa." Allah merahmati Musa. "Lawaditna law sabara hatta yakussa alaina min amrihim." Jangan kita. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam penasaran. Katanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam rahimallahu Musa, yarhamullahu Musa. Padahal kita ini pingin kalau seandainya Musa itu sabar aja. Sampai kemudian kita tuh tahu gimana sih akhir dari kisah mereka berdua. Nah, al-muhim syahidnya di sini ikhwan bahwa inilah kisah tentang perjalanan Musa menuntut ilmu. Dari kisah ini pula disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, beberapa fawaid banyak yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antaranya dhahaba qaumun minaz zanadiqah ila suluki tariqatin tastalzim hadma ahkami syariah faqalu innahu. Kata Al-Hafidz, ada segolongan kaum dari kalangan siapa? Zanadiqah. Siapa di Zanadiqah? Zindiq. Yang berpendapat dengan pendapat apa? Yang berpendapat dengan pendapat yang di mana pendapat ini bisa meruntuhkan ahkam syariah. Yaitu apa pendapat mereka? Yustafad min kisati Musa wal Khadir anal ahkam syar'iyyah al-amah takhtasu bil'amah wal-aghbiya. Kata mereka, faedah dari kisah Musa dan Khadir ini bahwa hukum syariat yang umum itu hanya berlaku bagi orang-orang awam, bagi orang umum, bagi aghbiya, orang yang ghabi, yang bodoh, kata mereka. Ini zanadiqah, ini zindiq. Nah, wa ammal awliya wal khawas, kata mereka. Adapun wali dan orang-orang khusus, fala haja bihim ila tilkan nusus. Enggak butuh terhadap nas-nas syar'i. Bal innama yuradu minhum ma yaqa'u fi qulubihim. Wa yuhkam 'alaihim bima yaghlib 'ala khawatirihim. lisafa'i qulubihim minal aqdar wa khuluwiha min anil aghyar fatanjalya lahumul ulum alilahiyah wal haqa'iq ar-rabbaniyah fayakifuna ala asraril kainat wa ya'lamul ahkam al-juz'iyat wa yastaghnuna biha an ahkami syara'i al-kulliyat kama tafaqa lil khadir fa inna yastaghna bima yanjay lahu min tilkal ulum amma kana 'inda Musa wa yu'ayyidu al-hadith al-mashhur istafti qalbak wa in aftauka. Panjang intinya. Ini di sini, ini kaum ini mengatakan itu loh ilmu syariat itu hanya berlaku untuk orang umum, adapun wali, orang khusus itu enggak butuh. Nah, yang butuh apa mereka itu? Apa yang ada di hati mereka. Nah, karena hati mereka itu bersih, kata mereka. Nah, dengan itu akhirnya enggak berlaku hukum syariat. Ini kita bisa saksikan di kalangan sufiah banyak, ya hatta di Indonesia. Nah, sebagian orang-orang yang mengaku sebagai kiai-kiai meninggal wal'iyadu bila ditemukan dalam keadaan di hotel. Masuk ke diskotik, meminum khamr. Dengan terang-terangan. Nah, bukan karena dia mengaku itu maksiat. Mengatakan bahwa ini khamr bagi kalian, bagi saya ini air. Luar biasa. Wal'iyadu bila. Nah, akhirnya karena hatinya bersih, tampak bagi mereka ilmu-ilmu gaib. Sehingga sudah enggak butuh. Sebagaimana, nah kata mereka dalilnya Khadir. Khadir enggak butuh terhadap syariatnya Musa. Boleh membunuh, boleh melobangi. Nah, enggak butuh syariatnya Musa. Maka kita katakan pertama apa? Khadir bukan kaumnya Musa. Nah, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus bagi setiap kaum seorang rasul. Berarti rasul tersebut berlaku bagi kaumnya saja. Syariat rasul tersebut berlaku bagi kaumnya saja, kecuali ar-rasul alaihi salatu wassalam. Karena dalilnya jelas. Nah, rahmatan lil alamin, ar-rasul alaihi salatu wassalam diutus sebagai alam semesta seluruhnya. Adapun sebelum ar-rasul alaihi salatu wassalam, setiap rasul hanya berlaku bagi kaumnya, sementara Khadir bukan kaumnya Musa. Ya, sehingga sangat wajar bahwa Khadir tidak menerapkan syariatnya Musa karena memang bukan kaumnya. Nah, sebagaimana kita dilarang untuk mengikuti syariatnya Musa, syariatnya Isa. Nah, ini syubhat dan bantahannya. Yang akhirnya kata Al-Qurtubi, hadzal qaul zandaqah wa kufur. Li'annahu inkar lima alima au lima ulima minasyara'i. Ini ucapan ini adalah ucapannya zindik, zandaqah dan merupakan kekufuran. Ini sekarang Al-Hafidh, Al-Imam Al-Hafidh, salah seorang ulama Syafi'i, Al-Qurtubi juga. Mana sekarang dakwah mereka yang mengatakan Syafi'i, Syafi'i madhab. Nah, dusta. Pada hakikatnya mereka ingin menggabungkan karena indahnya Imam Syafi'i sama sekarang dengan yang mengaku salafi salafi. Nah, ketika sebuah hal tersebut bagus, masing-masing memang ingin berlomba-lomba mengklaim bahwa dia adalah bagian dari hal tersebut. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru bidaka. Tahu Laila, kisahnya Laila? Nah, Laila ini seorang wanita yang cantik luar biasa. Masing-masing mengklaim bahwa dia ini pacarnya. Adapun Laila, siapa? Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sama ini. Sekarang mengaku takfirin, mengaku salafi. Hah? Yang selfie mengaku salafi. Nah, wal'iyadzu billah. Bermesraan dengan ahli bidah, berkhulwah dengan perempuan, laki perempuan. Nah, demo didukung, mengatakan boleh demonstrasi, ngajar di depan ibu-ibu, sudah enggak malu, genit. Lihat itu sekarang, wal'iyadzubillah. Mau salah yang model bagaimana yang mereka terapkan? Badru Salam, Firanda, Syafiq Basalama. Nah, maka orang yang masih ikut dengan mereka tinggal dua. Yang pertama memang orang yang semodel dan mereka ya hawa nafsu seperti itu, atau orang yang belum tahu hakikat sebenarnya mereka. Nah, kita dakwah, kita gencarkan kepada orang seperti mereka. Harapan kita tipe kedua inilah yang masih ya kita harapkan Allah berikan hidayah kepada mereka dengan sebab usaha kita. Seperti itu, sehingga terus kita gencarkan dakwah kita karena kasihan mereka tertipu dengan dai-dai mereka. Kasihan. Adapun tipe pertama ya sudah hawa nafsunya memang sama. Nah, kecuali memang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Zaib. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.